Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, lahu mulku samawati wal ard, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala rasulinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang budiman, yang selalu setia bersama dengan radio yang kita cinta ini, Radio Republik Indonesia, dalam acara Penyejuk Kalbu, kajian tafsir Al-Quran melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi. Berbahagia sekali pada hari ini kami dapat bertemu dengan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini selalu berada dalam naungan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah selalu membukakan pintu hati kita, membuka mata dan kesadaran kita bahwa apa yang kita kaji, apa yang kita bahas dari firman-Nya itu akan mampu menjadi bagian dari kehidupan kita, dan yang terlebih penting lagi adalah mampu menerangi kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang terbaik, baik itu di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat ke-5 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebahagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana seorang mukmin harus memiliki 5 sifat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dengan gambaran kebaikan-kebaikan yang akan diberikannya kepada orang-orang yang selalu taat, orang yang selalu menundukkan dirinya kepada Allah, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini, maka Allah akan memberikan fasilitas terbaik, apakah itu di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Nah, di dalam keterangan ayat 5 ini, Allah kembali kepada persoalan pokok di dalam surat Al-Anfal, yaitu menjelaskan tentang masalah peperangan. Kalau di dalam ayat 1 sudah dijelaskan bagaimana pembagian harta perang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, maka di dalam keterangan ayat 5 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang sikap sebahagian umat Islam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka diperintahkan untuk keluar menuju ke medan perang, yaitu perang Badar. Ternyata sebahagian di antara mereka masih banyak yang merasa enggan dan takut untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran. Telah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat Islam harus keluar ke tempat daerah Badar untuk menghadapi pasukan-pasukan kafir Quraisy yang siap untuk menghancur leburkan kota Madinah pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada umat Islam untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perintah yang tegas dari Allah. Dan ini juga untuk menunjukkan bahwa di dalam ajaran agama, di dalam syariat Islam, perang itu adalah merupakan satu hal yang diperbolehkan dan tetap akan eksis di dalam ajaran agama. Karena apa? Karena untuk menghadapi berbagai tekanan-tekanan dan juga permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, akan tetap ada rasa tidak senang dari orang-orang non-muslim, dari orang-orang munafik, dari orang-orang kafir ketika mereka melihat umat Islam tetap menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Akan tetap ada rasa benci di dalam hati mereka karena orang-orang non-muslim merasa diri mereka adalah orang-orang yang dalam hal ini tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka tidak ingin mereka sendiri yang nampak jauh dari perintah Allah, tapi mereka ingin bahwa seluruh manusia itu bersama-sama dengan mereka menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah perintah di dalam perang Badar ini adalah merupakan salah satu gambaran dari syariat agama Islam untuk menunjukkan legalnya peperangan di dalam agama dengan tujuan untuk memelihara agama ini, untuk memelihara umat Islam, untuk tetap mewujudkan keeksistensian ajaran agama Islam di atas permukaan bumi ini, dan yang lebih terpenting adalah untuk tetap meninggikan kalimat La ilaha illallah di dalam kehidupan umat manusia. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Fadzul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, di sini ayat ini adalah pada dasarnya menjelaskan ketidaksenangan sebahagian sahabat untuk pergi ke peperangan atau meninggalkan kota Makkah. Karena disebutkan di sini wa inna fariqam minal ladzina minal mu'minina lakarihun. Ini lakarihun itu adalah memang kalau dilihat secara naluri itu akan kita, perasaan kita itu atas dasar nurani manusia itu bahwasanya itu tidak enggan orang akan berangkat untuk pergi berperang. Tapi di sisi lain mestinya kita harus mengetahui di ayat surat Al-Baqarah ayat 216 itu Allah sangat menjelaskan di situ asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu benci itu, kata Allah, itu adalah mendatangkan yang kebaikan yang lebih baik bagimu. Khairul lakum itu mendatangkan banyak kebaikan untuk dirimu. Wa asa antuhibbu syai'an, bisa jadi yang kamu sukai itu adalah amat buruk bagimu. Begitulah Allah a'lam wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah itu maha mengetahui dan kamu tidak akan pernah mengetahui. Ini berdasarkan bahwasanya ya janganlah pakai atas dasar naluri, kita harus pakai dasar Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut. Jangan memang, perasaan ya. Iya, kan sungguh sangat berat gitu kan untuk pergi, untuk keluar itu sungguh sangat berat. Tapi bukan di situ yang Allah inginkan, tapi yang Allah inginkan adalah sejauh mana mereka itu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan sebuah kebaikan, maka semuanya itu harus mengalami proses. Kan bukan begitu Ustaz Pardana? Iya, betul sekali Ustaz Fadzul. Menarik tadi apa yang Ustaz sampaikan bahwa ini adalah salah satu gambaran di mana ketika hati nurani bertentangan dengan syariat agama, aturan agama, maka yang lebih dahulu harus didahulukan adalah aturan agama, aturan-aturan Al-Qur'an. Artinya apa? Kita adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, apapun perasaan kita, bagaimanapun jiwa kita menolak, kita tetap harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan dengan keimanan yang hakiki. Ketika seorang mukmin dengan keyakinannya kepada Allah, dia mampu untuk menolak segala bisikan-bisikan yang mengajaknya untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik Ustaz Fadzul, karena kalau kita perhatikan walaupun ayat ini berbicara tentang perang, tapi sebenarnya secara lebih luas lagi adalah tentang bagaimana seseorang memahami dirinya itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai waktu azan, hatinya berbicara adalah sudahlah nonton saja dulu, nanti kan masih ada waktu. Ini sebenarnya hati nurani yang berusaha untuk mengabaikan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang sejati adalah ketika dia berusaha untuk mengabaikan bisikan hati nuraninya ini dan tetap memenuhi panggilan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, maka dia berwudu dan kemudian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita coba untuk melihat kembali bahwa di dalam kehidupan ini kita sebagai manusia, secara khusus kita adalah umat Islam, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah keyakinan kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pedulikan yang lain ketika Allah sudah memerintahkan, walaupun itu bertentangan dengan hati nurani kita, tetaplah harus kita lakukan. Bagaimana pandangan Ustaz Fadzul dengan adanya fenomena saat sekarang ini, ada orang-orang yang mendahulukan akal fikirannya, ini bukan hati nurani lagi, dia mendahulukan cara berfikirnya daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini satu hal yang dimotivasi oleh agama? Ya. Memang kalau seandainya pertanyaannya seperti itu, sudah jelas kita hidup ini adalah Allah yang menciptakan. Maka terlebih dahulu kita harus mementingkan segala sesuatu itu di atas kepentingan kita. Artinya kita mengabdilah kepada Allah atau taat kepada Allah tanpa batas, tanpa harus memilah-milih dari apa yang kita pikirkan selama ini. Iya. Karena banyak sekali pikiran kita itu tidak akan menghasilkan buahnya kalau seandainya kita belum mendahulukan perintah Allah tersebut. Iya. Karena dengan perintah Allah itulah akan mendapatkan kebahagiaan, karena Allah sebetulnya menjelaskan ayat ini supaya untuk kepentingan kita. Iya. Bagaimana kita seharusnya bertindak. Padahal itu suatu hal yang kita sangat senangi. Maka dalam pengertian wa inna fariqan itu hanya sebahagian sajanya di sini, bukan secara keseluruhan. Yeah. Karena meninggalkan kota Mekah, meninggalkan harta mereka, kampung halaman mereka, itu adalah sangat sulit. Sangat terikat dengan ketergantungannya terhadap harta ini, Ustaz. Iya. Ya? Karena rumah pula, Ustaz. Iya, sudah rumah, turun menurun istri, istilahnya ya? Di situ. Kakek nenek apa semuanya, opung semuanya, semuanya di situ. Kan ini sangat susah apalagi iya. meninggalkan harta. Yang ya. Mana manusia itu sangat terkait dengan harta. Maka dengan atas kejadian ini, janganlah kita terlalu terhibur, maksudnya tergiur dengan harta yang kita miliki itu. Infakkanlah sedikit demi sedikit, karena itu adalah bukan hak milik kita dalam harta tersebut. Karena Allah juga sudah mengingatkan jauh hari, terlebih lagi dalam surat Al-Anfal ini disinggung lagi bahwasanya setelah kita beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berinfak kata Allah dari rezeki yang sebagian rezeki yang sudah aku berikan kepadamu. Begitulah Allah mengingatkan kita supaya kita menjadi seorang mukmin sejati, betul-betul iman kita kepada Allah, betul-betul segala sesuatu yang kita lihat dalam ayat Al-Quran ini mengena di hati kita. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan kalah dalam kehidupan kita sehari-harinya ini. Iya, ada satu gambaran yang menarik, Ustaz Fajrul, adalah bahwa di dalam kehidupan ini kita tahu betul kalau misalnya orang tua yang memerintahkan kita, maka kita cepat untuk melaksanakannya. Kalau bos kita memerintahkan kita untuk satu pekerjaan, maka kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Iya kan? Tepat iya. pada waktunya, langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu. Nah, yang sangat disayangkan sekali adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, Allah memberikan aturan kepada kita, tapi ternyata masih banyak di antara kita yang tidak mengindahkannya. Ini kan namanya terjadi ketimpangan di dalam cara berpikir. Ketika kita tahu di dalam kehidupan ini kita harus mentaati orang-orang yang kita anggap lebih tinggi, orang-orang yang kita anggap lebih punya kekuasaan dari kita, tapi ternyata kita malah tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih suka dan kita lebih cepat untuk mentaati seseorang daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi satu problem yang besar di dalam kehidupan ini. Ketika kita punya banyak masalah, ketika rezeki kita terhambat, kita bertanya-tanya, aku sudah salat dan sebagainya, tapi kenapa rezekiku tidak juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita tanyakan satu hal. Apakah di dalam pelaksanaan ajaran agama itu kita sudah melakukannya tepat waktu, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kalau kita hitung-hitung, ketika azan sudah sampai, kita lebih banyak untuk melalaikannya. Ketika waktu pengeluaran harta zakat itu sudah wajib untuk dikeluarkan, kita masih banyak yang berusaha untuk menunda-nundanya. Jadi jangan salahkan kalau rezeki kita terhambat, karena memang kita tidak cepat mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu solusi lain di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita secepatnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Secepatnya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita segala kebutuhan kita akan cepat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini sangat menarik karena memang menggambarkan bagaimana di dalam kehidupan ini seorang manusia itu harus sadar diri. Ketika dia sadar untuk mendapatkan gaji lebih baik, dia harus patuh kepada pimpinannya, kepada bosnya, maka untuk itulah maka dia juga harus lebih patuh daripada itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan rezeki kepada bosnya, karena Allah juga yang memberikan rezeki kepada dirinya, dan Allah yang mengatur segala rezeki yang berhubungan dengan keluarganya, masyarakatnya, dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Mari kita serahkan diri kita kepada Allah. Mari kita taati Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan apa yang diperintahkannya tepat waktu,